بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian kitab Fawaid Al-Fawaid halaman ke-21. Setelah kemarin kita mengenal tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sedikit, kita telah membahas bagian pertama dari kitab atau bab Aqidah dan Tauhid, yaitu berkenaan atau hal yang berkenaan dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan memulai bagian kedua dari kitab ini, dari bab Aqidah dan Tauhid. Ketaatan kepada Allah akan menenteramkan jiwa dan raga. Jadi siapa yang mau membacanya? Siapa yang membaca? Fadul, mana? Mana alat? Alatnya di mana alatnya? No, bukan itu. Alatnya mana? Itu alatnya. Oke. Okay. Silakan. Kedua, ketaatan kepada Allah menerangkan jiwa dan raga. Yang pertama, pentingnya menaungkan hati hanya kepada Allah. Hikmat tauhid tersirat pada pembahasan sebelumnya ialah hati tidak akan tenang, terang, dan damai kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah. Penciptaan dan keinginan pada sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zat, karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zat kecuali Allah. Dan segala sesuatu pasti akan jika segala sesuatu berarti pada dua zat berbeda, sebagai mustahilnya pencipta makhluk oleh dua zat berbeda. Maka itu, siapa saja yang penciptaan, keinginan, dan kehendak serta ketaatan menunjukkan kepada selain Allah, saya semua itu akan sia-sia, jalannya begitu saja. Bahkan hal tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling diperlukan. Sebaliknya, siapa saja yang cinta dan harapannya dan kecemasan yang hanya menunjukkan kepada Allah, saya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dan kebesaran darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pentingnya menawarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memaksudkan niat awal dan juga tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal. Baik amalan yang memang sudah ada syariatnya seperti amalan wajib, amalan sunnah, ataupun meninggalkan amalan haram ataupun meninggalkan amalan makruh dengan niatan ibadah. Maka itu sama dengan menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sebagai seorang muslim melakukan suatu perkara yang mubah saja, itu bisa kita niatkan sebagai ibadah, dan itu juga salah satu realisasi dari menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, hikmah tauhid yang tersirat pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan yang sini, yang ikhlas, ialah hati tidak akan tenang, tenteram dan damai kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya bukan pembahasan ini. Karena tadi aslinya kitab Al-Fawaid acak temanya acak, kemudian ditertibkan. Hikmah tauhid yang tersirat pada pembahasan sebelumnya ialah hati tidak akan tenang, tenteram dan damai kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah. Maknanya adalah zikir. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati manusia dan juga jin yang melakukannya, jin muslim dan manusia muslim, akan menjadi tenang, tenteram dan damai. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan itmi'nan qulub mereka, yaitu qalbu-qalbu mereka. Dan qalbu itu adalah jantung, kalau bahasa kita jantung, bukan hati. Hati itu apa? Liver. Hah? Bukan hati, jantung. Dan jantung mereka itu tenang dengan zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan tidaklah atau ketahuilah bahwasanya zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tatma'innul qulub. Ini udah. Tatma'innul qulub yaitu hati atau kalbu menjadi tenang. Kita tahu jantung, peredaran darah dan juga gerakan-gerakannya, denyut-denyutnya. Ketika seseorang ditimpa musibah dan kerugian, maka ada denyut-denyut lain. Namun ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menenang. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya musibah ini dia akan bersabar. Dan sikap sabar itu akan menenangkan. Dalam suatu hadis yang sahih dalam Musnad Ahmad dan juga At-Tirmidzi, hadis hasan sahih, salah satu pesan para anbiya kepada umatnya ada 5, dan yang kelima di antara pesan tersebut panjang sekali. Wa amarakum bidzikrillahi katsira. Wa inna mithlu dzalik kamatsali rajulin talabahu al-aduwu sira'an fi atharihi fa atahisnan hasinan fatahassana fi. Wa innal 'abda ahsanu ma yakunu minasy syaithani idza kana fi dzikrillahi 'azza wa jalla. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Dan sesungguhnya mathal, permisalan itu, yaitu orang yang berzikir, kamathali rajulin talabahul adu, seperti seorang laki-laki yang dicari-cari oleh musuhnya. Siro'an fi atharihi, dan musuh-musuh itu sedang benar-benar mencarinya dan mencari-cari bekas atau jejaknya, ingin menemukannya, ingin membunuhnya. Fatahisnan hasinan fatahassana fi. Kemudian dia, yaitu orang yang diburu itu, atahisnan hasinan, mendatangi hisn. Apa arti hisn? Hisnul muslim. Hisn itu artinya apa? Apa arti hisn? Dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia apa? Hisn. Gak ada yang tahu. Kalau gitu belajar bahasa Arab lagi untuk semua. Hisn artinya benteng. Sekarang kita melihat kitab-kitab zikir yang kecil-kecil itu, kebanyakan terjemah, yaitu terjemahan dari Hisnul Muslim rata-rata, karya Al-Qahtani. Hisnul Muslim artinya benteng Muslim. Diambil dari hadis ini, fata hisnan hasinan, maka dia mendatangi sebuah benteng yang kokoh, yang kuat, yang melindungi. Fatahassana fih, maka dia pun berlindung di dalam benteng tersebut. Jadi orang yang berzikir itu ibarat orang yang sedang dikejar-kejar oleh syaitan. Kemudian dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan ini ibarat dikejar-kejar oleh syaitan. Kemudian mendapatkan benteng. Lalu dia membentengi dirinya dengan benteng tersebut, dan benteng itu pun melindunginya. Maka ibarat setan yang memang mengejar kita selalu dimanapun kita berada, dan setan tidak pernah beristirahat, baik itu setan yang dari jenis jin korin ataupun setan dari jenis apapun. Ya, selain jin korin. Wa innal 'abda ahsanu ma yakunu minasy syaithani idza kana fi dzikrillahi 'azza wa jalla. Dan sesungguhnya seorang hamba itu paling kokohnya dan paling terbentengi ketika atau paling terbentengi dari kejaran syaitan dan godaannya ketika apa? Ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suatu hadis yang muttafaq alaih ada beberapa perumpamaan yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Membaca Al-Qur'an adalah di antara sebaik-baik zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana kamatsalil utrujah." Kamatsalil utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Permisalan seorang yang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah namanya utrujah. Silakan antum cari utrujah itu seperti apa. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Baunya enak dan rasanya juga enak. Itu pertama. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi, wa matsalul mu'mini allazi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hul. Permisalan seorang yang beriman, ya dia punya iman, namun tidak membaca Al-Qur'an, maka dia seperti buah kurma. Tidak ada baunya, namun rasanya ketika dicoba manis. Ya. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlur raihana. Dan permisalan seorang munafik ketika membaca Al-Qur'an itu seperti buah namanya raihana. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Baunya tuh enak, tetapi rasanya tuh pahit. Wa mithlul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil hanzalah. Dan permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti hanzalah. Laisa halaha rih wa ta'muha mur. Tidak punya bau, tidak punya aroma, tidak ada harum sama sekali dan rasanya pun pahit. Jadi ada empat perumpamaan. Al-Qur'an itu hanya dipegang oleh imma orang mukmin, imma orang munafik. Ya. Orang kafir itu sudah orang kafir yang jelas-jelas kafirnya tidak akan mereka memegang Al-Qur'an. Dalam hal ini, walaupun kita lihat ada orang kafir yang kemudian mulai menelaah Al-Qur'an, tapi di sini penghukuman di sini beda. Orang munafik di sini maksudnya yang di kalangan muslimin, seorang mukmin yang beriman, dia punya iman, dia membaca Al-Qur'an, itu seperti buah yang manis atau enak baunya, aromanya enak dan rasanya juga enak. Luar dalam tuh enak. Luar penampakannya enak karena membaca Al-Qur'an dan dalamnya pun dia punya keimanan. Makanya manis. Ya. Nah, orang yang beriman, dia beriman. Namun ternyata dia tidak membaca Al-Qur'an, dalam artian dia jarang membaca Al-Qur'an tapi punya iman dan dia muslim. Maka itu ibarat dia tidak punya wangian tetapi isinya dia punya harum apa manis. Sekarang bagaimana dengan orang munafik yang tidak atau yang membaca Al-Qur'an? Dia munafik. Ya, mungkin bahkan kafir. Menyimpan keburukan tentang menyimpan dendam terhadap Islam. Namun karena mayoritasnya muslim. Atau memang aslinya muslim namun benci terhadap Islam. Dan dia membaca Al-Qur'an namun benci terhadap kandungan Al-Qur'an. Maka itu seperti apa? Seperti buah raihana. Dia ada baunya, ada aromanya. Dan orang-orang secara zahir mencium ya ada aromanya dia. Tetapi ketika dirasakan ternyata pahit. Dan kita lihat orang-orang yang sebenarnya mereka tenggelam dalam arus globalisasi modernisme. Banyak dari mereka pahit untuk Islam. Pahit sekali untuk Islam. Dan mereka merasa Islam itu pahit. Tetapi mereka ternyata membaca Al-Qur'an. Nah, Kita tidak mengatakan mereka kafir begitu saja. Secara ta'yin tidak. Karena mereka masih membaca Al-Quran dan menzahirkan keislaman. Ya. Kelihatan ada seperti cahaya Al-Quran. Padahal kalau misalnya kita telaah lebih dalam tentang dirinya, ternyata dia membenci syariat Islam. Kemudian permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Munafik ini sudah di tengah kaum muslimin, berlibas muslim pakaiannya, dan dia tidak pernah membaca Al-Quran. Itu seperti buah yang wangi tidak punya, rasa juga pahit. Gak kelihatan wangi Islamnya. Dan ketika kita mendekat, ternyata benci dengan Islam. Tetapi dia tidak mau dikafirkan. Dia tetap, saya muslim, saya Islam. Sholat tidak pernah, ngaji tidak pernah. Gak ada aroma Islamnya sama sekali. Melaksanakan syariat Islam tidak pernah. Sholat pun sholat id saja, mumpung setahun sekali katanya, kesempatan sholat. Na'udzubillah, pemikiran seperti itu. Dan pemikirannya tentang Islam melawan. Ada syariat Islam, wah kok Islam kayak gini sempit sekali. Jangan jadi Islam fundamentalis dan seterusnya. Nah. Dan boro-boro dia membaca Al-Quran. Namun ketika dihadapkan pada permasalahan agama, apa yang dikatakan? Menurut saya. Menurut hemat saya begini-begini. Menurut saya begini-begini. Mana? Mana ilmunya, mana dalilnya? Ternyata tidak punya. Maka ini ibarat seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Di dunia memang kita tidak bisa menta'in begitu saja akan kufurannya atau gimana. Tetapi biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghakiminya kelak. Kecintaan dan keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Kecintaan dan keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Karena tidak ada yang bisa atau boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya kecuali Allah. Dan segala sesuatu pasti akan berpulang kepadanya. Ini kaidah penting sebenarnya. Kita mencintai sesuatu apakah karena dunia atau ada di balik dunia setelahnya. Itu dipikirkan untuk beberapa hal. Bukan hanya sekadar hal-hal yang biasa sepele. Antum belajar ilmu dunia misalnya, ditujukan untuk apa? Apakah karena antum cinta pada dunia secara zatnya, atau memang ada di balik dunia itu nanti akhirat kita menujunya dengannya? Nah, apapun pelajaran yang antum pegang, apapun ilmu yang antum raih selama ilmu itu tersebut duniawi yang tidak haram. Bahasa Inggris misalnya, mendalami bahasa Inggris itu adalah suatu yang suatu kelebihan tentu saja, dan bahkan sesuatu yang sebenarnya darurat untuk zaman sekarang, terutama di perkotaan seperti Jakarta ini. Minimal memahami orang memakai bahasa Inggris apa maknanya. Nah, kita mempelajari bahasa Inggris apa untuk apa? Apakah karena kita mencintai bahasa Inggris secara zatnya? Ah, ini salah. Walaupun dunia benar, ini kan ilmu dunia, enggak masalah lah kita belajar bahasa Inggris, kan bahasa Inggris. Ini kelak akan bermasalah bagi kita kalau memang kita tidak punya niatan di balik dunia itu, yaitu akhirat. Kita belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris, lama-lama kita akan terkagum pada orang-orang kafir. Ya, karena tidak ada wiqayah, tidak ada penjagaan. Tidak ada irodah kepada akhiratnya. Itu bukan bahasa Inggris saja, Mbak, yang lainnya, ilmu lainnya, ilmu lain. Dan sebenarnya suatu kebodohan sebenarnya jika seseorang mempelajari contoh biologi atau geologi atau ilmu tentang kehidupan alam dan sebagainya, sementara tidak ada niatan sama sekali dengan mempelajarinya akhirat, tidak ada. Tidak ada ingatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas yang dia perhatikan, yang dia amati, yang dia bedah, yang dia teliti, itu semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Keajaiban-keajaiban yang ada dalam hal-hal itu Allah yang menciptakan. Tetapi tidak ada yang membuat dia ingat terhadap siapa penciptanya. Nah, ini aneh. Dan juga jahil. Aneh. Ya, aneh. Dan ketika nanti ketika sudah membesar menjadi misalnya profesor, apa yang dicari dari bidangnya? Ya dunia selesai. Kemudian apa yang apa setelahnya? Tidak ada. Maka rugi, umur panjang mencari ilmu dunia rugi. Ya, oke, dunia dapat, akhirat tidak dapat dengan umur yang panjang untuk mencari ilmu dunia itu. Maka di sini antum alhamdulillah di kajian mencari ilmu akhirat. Kita mentazkiyah diri kita, mencari ilmu tauhid. Dan di lain sisi kita mencari ilmu dunia masing-masing, penghasilan. Ilmu dunia, semua dicari. Ada tujuan akhirnya. Kalau misalnya mencari penghasilan tujuannya untuk apa? Menyenangkan anak dan istri semata. Aneh. Aneh. Untuk apa? Menyenangkan anak istri semata selesai? Bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikannya ibadah. Nah, ini aneh. Apa bedanya dengan orang kafir? Apa bedanya? Bedanya muslim dengan kafir, muslim itu menjadikan mayoritas amalannya atau keumuman amalannya sebagai ibadah. Walaupun itu berkaitan mutlak dengan duniawi aslinya. Tetapi orang kafir tidak. Untuk dunia. Makanya biarkan orang-orang yang kafir. Kemudian orang-orang yang ya bermewah-mewah, bermegah-megah. Seperti misalnya malam-malam kita di televisi. Kita lihat pentas seni musik dan sebagainya. Itu mewah sekali. Itu biarkan mereka. Biarkan mereka seperti itu. Karena itu jatah mereka. Apa yang mereka cari? Dunia. Sebagaimana jika kita mempelajari ilmu dunia, hanya mencari dunia semata, itu mirip dengan mereka. Gak ada untuk akhirat. Karena apa? Mencintai sesuatu karena zatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Sama. Cuma memang tingkatnya berbeda. Mereka na'udzubillah. Kalau misalnya kita ya sayang sekali. Capek-capek mencari ilmu dunia misalnya. Itu ilmu dunia. Satu. Ada yang lebih parah. Mencari ilmu akhirat. Karena mencintai dunia. Nah, ini jauh lebih parah daripada orang yang mengejar ilmu dunia karena dunia. Ya, mencari ilmu akhirat, mencari ilmu agama karena dunia. Maksudnya karena dunia di sini ujung-ujungnya itu bukan lillahi ta'ala. Tetapi untuk ya untuk kepentingan dirinya. Pamoritas di depan manusia. Jabatan, gelar. Supaya dipanggil fulan, supaya digelari fulan. Supaya mendapatkan kemasyhuran. Itu ujungnya itu. Dan mudah-mudahan yang seperti itu akan taubat kelak, akan melihat bahwasanya ternyata itu semua kepalsuan. Dan ternyata itu semua tidak ada berkahnya sama sekali. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pada orang yang memang dia mencari ilmu untuk dunia, ilmu syar'i untuk dunia, bisa Allah kasih ilmu untuknya. Namun itu istidraj namanya. Yaitu apa? Pengangsur-angsuran dari Allah. Tamahal, tunggu nanti kelak akan tiba-tiba diazab begitu saja. Maka kecintaan dan keinginan terhadap sesama makhluk atau suatu hal yang duniawi tidak boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu pasti akan berpulang padanya. Kayaknya kita niat al-hubbu fillah. Ya. Al-hubbu fillah. Cinta di jalan Allah. Cinta karena Allah. Dan al-hubbu fillah itu bukan hanya sekadar di persaudaraan saja. Antum mencintai ilmu yang antum pelajari itu fillah atau tidak? Fisabilillah atau tidak? Ya kan? Jadi bukan hanya sekadar teman muhib buka fillah, terus enggak ada hal lain yang dicintai karena Allah. Kita belajar di sini mencintai pelajaran karena apa? Karena Allah. Andai misalnya kita tidak mencintai pelajaran ini karena Allah, itu bakal habis nanti. Suatu saat antum bakal terbalik bahkan. Bahkan bisa membenci pelajaran ini atau pelajaran agama lainnya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Kita mencintai pelajaran. Karena apa? Karena bentar lagi kita lulus. Bentar lagi ada ijazah. kemudian baru kita giat di situ. Kita giat dan sekaligus plagiat, ya. Bahan skripsi diambil, dicomot dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu bentuk apa? Apakah itu bentuk mencintai ilmu karena Allah atau bukan? Nah, bukan, enggak mungkin itu seperti itu karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Anas, bahwa Rasulullah bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga jenis, tiga macam orang yang barang siapa ada pada diri mereka hal-hal berikut, dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna lillahi, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai dari selainnya, dari selain keduanya. Tidak ada yang lebih dia cintai selain Allah dan Rasulnya. Itu pertama. Wah, dan itu sulit. Dan itu wallahi sulit. Sulit sekali. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai, melebihi dari apapun, siapapun selain keduanya. Itu sulit. Berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Wah, itu sulit. Wallahi itu sulit. Pertama, step untuk ini, ya mencari ilmu. Tanda-tanda orang yang benar-benar merealisasikan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya, itu pertama mencari ilmu mengenai Allah dan Rasulnya. Mencari ilmu mengenai Al-Quran dan Hadis dan As-Sunnah. Itu tanda-tandanya. Jika ternyata tidak, atau bahkan membenci pelajaran tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ini berarti sebaliknya. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Itu pasti, itu pasti. Orang yang justru senang, oh ketika pelajaran matematika, masya Allah, senang banget. Merasa matematika ini untuk mentadaburi, tambah dan plus, min dan sebagainya, itu di utak atik senang sekali. Komputer, kemudian browsing sana sini, dengan rumus-rumus yang entah itu seperti apa, atau kimia, atau fisika, di utak atik, diulak alik. Dan ternyata ketika pelajaran, misalnya ulumul Quran, misalnya, ternyata apa ini, ah ini mah untuk orang-orang spesialis ajalah, padahal dia membutuhkannya. Padahal itu salah satu tanda dia mencintai Allah melebihi selain Allah dan Rasulnya. Nah, makanya di sini mencari ilmu dulu. Nah, itu yang pertama. Yang penting usaha dulu. Urusan saya susah banget ngafalin, kemudian saya nggak hafal-hafal, itu urusan nanti. Yang penting usaha. Orang itu nggak harus hafal banyak. Muslim itu dia di yang disuruh ada usaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan batasan yang Allah beri padanya. Ya. Sebagai kewajiban sholat, kalau nggak bisa berdiri, sholli qa'idan, yaitu sholat dengan duduk, itu sholat yang wajib. Sekarang bagaimana dengan salah satu step untuk mencintai Allah dan Rasulnya, seperti belajar Al-Quran dan Hadis? Kalau nggak bisa menghafalkan, ya sudah, minimal memahami. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai atau menyukai seseorang kecuali dia mencintai atau menyukainya karena Allah. Nah, ini juga jangan juga dianggap mudah. Antum berteman dengan teman-teman antum itu untuk apa? Ya. Antum menyukai teman-teman antum, apakah secara zat karena teman antum adalah orang godongan misalnya, atau karena memang dia orang, gitu, bukan binatang, atau karena hal lain, karena dia misalnya punya banyak kekayaan misalnya. Nah, itu berarti mencintai karena zat duniawi atau duniawi ya. Sementara kalau misalnya kita mencintai atau menyukai seorang teman, pasangan, keluarga dan sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. meskipun kita membenci, kita tetap mencintai. Ngerti maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Benci, benci dalam cinta, apa istilahnya? Benci untuk mencinta atau cinta untuk membenci? Ya, meskipun kita misalnya membenci dia dari satu sisi, namun kita memiliki kecintaan terhadapnya. Karena apa? Dia saudara, fillah. Ya enggak? Begitu. Jadi ketika misalnya kita tidak menyukai seseorang, toh dalam satu sisi kita tidak menyukainya, tetapi sisi lain kita tetap mendoakannya karena kita saudara dia, ya kan? Ini bentuk kecintaan sebenarnya, mendoakan dia di sisi yang dia sendiri nggak tahu didoakan. Nah, itu bentuk kecintaan. Dan itu ketika seseorang merasakan hal seperti itu, dia telah dizalimi oleh saudaranya misalnya, saudara seiman. Dan dia tidak punya daya untuk melawan misalnya. Tapi kemudian dia mendoakan dan bersabar dan mendoakan kebaikan untuknya. Bukankah ini wujud dari al-hubbu fillah? Ya, ini wujud al-hubbu fillah. Demi untuk lillahi ta'ala kita mencintai saudara kita dan juga pasangan. Ya. Istri, suami. Mencintainya ujung-ujungnya lillahi ta'ala, ya enggak? Ya harus seperti itu. Terus buat apa? Karena dia perempuan, mencintai dia karena dia perempuan saja, udah selesai. Mencintai dia karena dia punya keindahan, udah segitu. Enggak, mencintai dia karena kita ada tujuan untuk mencintai dia. Lillahi ta'ala. Ada tujuan akhirnya, ada tujuan akhir. Yang ketiga, kemudian juga orang tua dan saudara. Kita bergaul dengan mereka, apakah karena mereka keluarga dan saudara sudah begitu saja? Enggak. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, mau apa lagi? Dan itulah bentuk al-hubbu lillah. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia membenci atau tidak akan mau dia untuk dicemplungkan lagi atau tidak akan mau dia kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran tersebut. Sebagaimana seseorang yang tidak akan mau dicemplungkan di neraka. Nah, ini untuk orang-orang yang bertaubat. Untuk orang-orang yang bertaubat. Di antara kita mungkin ada yang punya kesalahan. Kemudian kita telah selesai finish dari kesalahan itu dan berjanji tidak melakukan lagi. Ketika kita mengingat masa lalu itu mungkin sangat menyedihkan dan kita tidak ingin kembali ke masa lalu. Dan pada momen itulah itu iman terpancar. Iman terpancar. Bagi ikhwah yang mungkin mau kitab bisa diminta ke sebelah situ ada ya di daerah pintu itu yang mau bukunya, buku Fawaidul Fawaid bisa diminta ke Saudara Abdul Rahman Al-Habib. Enggak apa-apa. Kemudian ada suatu frase dalam Islam dan itu dianjurkan sebenarnya, namun memang agak sulit kalau untuk daerah kita. Seperti kalimat uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Itu kalau misalnya keumuman kaum muslimin kita ngomong seperti itu, itu bisa dicurigai. Maksudnya apa nih? Hah? Maksudnya padahal itu ada syariatnya. Baik. Tapi ketika misalnya ada yang mengatakan itu seperti itu kepada kita, maka kita jawab ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah atau ahabbakalladhi ahbabtanilah. Kalau misalnya tidak hafal ya sudah balas dengan bahasa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu juga. Itu balas. Balas seperti itu, ya. Karena kalau misalnya enggak bisa lafalnya, kalau enggak bisa lafalnya, tapi kalau misalnya mau yang lebih sesuai dengan sunnah, maka hafalkan ahabbakalladzi ahbabtanilahu. Begitu. Cari di kitab-kitab atau di internet kalimat itu. Baik, kemudian bahwasanya orang yang mencintai di jalan Allah itu kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang mereka di hari akhir. Ainal mutahabbuna bi jalali? Di manakah orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku? Yaitu demi aku. Nah, Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di hari ini aku akan menaungi mereka, orang-orang yang saling mencinta, kaum muslimin tentu saja. Yawma la dhilla illa dhilli. Di hari yang tiada naungan kecuali naungan dariku. Dan tiada kerajaan, tiada kepemilikan, dan tiada keputusan kecuali keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti. Oke, al-hubbu fillah itu penting dan kadang susah untuk menjalinnya, susah untuk merealisasikannya. Karena mungkin qaswatul qalb, kerasnya kalbu kita, mungkin egonya kita, sebab mungkin terutama laki-laki ya, egonya kita. Laki-laki penghalang untuk al-hubbu fillah itu egonya sendiri. Egoisnya sendiri, kemauannya sendiri, keterpihakan pada dirinya sendiri. Itu laki-laki. Kalau perempuan, susahnya merealisasikan al-hubbu fillah itu di hasad mereka terhadap satu sama lain. Jadi masing-masing laki dan perempuan ada porsi dari Allah Subhanahu wa taala kekurangannya. Yang laki-laki egonya, yang perempuan pekaknya terhadap kelebihan orang lain. Terutama bagian fisik. Baik. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, mustahil jika segala sesuatu berakhir kepada dua zat berbeda. Sebagaimana mustahilnya penciptaan makhluk oleh dua zat berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah?" Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau telah bicara di depan manusia, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah, menjadi dia trinitas. Apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan mereka trinitas? Isa menjawab alaihi salam, qul subhanak, maha suci engkau wahai Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak mungkin aku tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak berhak untuk aku ucapkan. Yaitu apa? Menyekutukan Allah. Dan ada syirik namanya syirik fil mahabbah, ya kan? Syirik cinta. Yang satu mengklaimnya, dak satu sisi mengklaim cinta kepada Allah dan Rasulnya, satu sisi mengklaim, walaupun tidak mengklaim, namun secara tidak langsung dari perbuatannya mencintai pemain bola misalnya. Al-mahabbah, syirik dalam mahabbah. Apa yang pemain bola inginkan dituruti. Pemain bola ingin jadwalnya segini dan panitianya, lajnahnya ingin jam sekian, di kita turut. Ya. Kemudian bangun tahajud di depan kaki-kaki mereka. Nah. Bisa saja ini, walaupun kita tidak bisa mengatakan ini syirik untuk kekufuran, enggak. Tetapi ini bisa terjerumus seseorang dalam syirik fil mahabbah. Karena apa? Dia justru taat kepada tontonan seperti itu. Ya. Bangun tengah malam, tafakur di depan pemain bola. Hah? Memikirkan berapa skornya, kira-kira prediksinya. Kemudian mendengar Bung Fulan berkata seperti ini. Menurut Anda bagaimana Bung Fulan? Kita pikirkan asuk tahu nih orang. Dan semuanya seru. Gak habis-habis. Skor selesai. Dunia udah selesai. Dapat piala selesai. Yang gembira siapa? Mereka dan juga kita. Lah siapa kita? Nah. Dan juga ketika mereka gagal, yang sedih siapa? Ya mereka dan juga kita. Yang senang siapa? Musuh-musuh mereka dan musuh-musuh kita. Ya. Di sini ya, mudah-mudahan kalau misalnya memang di antara kita masih menonton bola misalnya, minimal janganlah seperti orang yang terlalu gila terhadap bola, karena itu berbahaya. Kita muslim ya. Kita muslim, kita memiliki kekuatan, izzah, kemuliaan. di atas mereka. Kalau misalnya kita melihat orang-orang kafir, apa kehidupan mereka hanyalah bermain. Dan kita, kehidupan kita itu adalah mencari ilmu, beramal, dan berdakwah. Selesai, sudah itu. Ya, mencari ilmu, mempraktikannya semampu kita. Dan walaupun ada kesalahan, maka itu kita adalah orang-orang yang bersalah. Setiap-tiap kita. Kemudian berdakwahkan. Maka mustahil jika sesuatu itu berakhir pada dua zat yang berbeda. Karena apa isyarat dari sini? Isyaratnya adalah imma Allah, imma bukan. Yang mana antum pilih? Enggak mungkin antum dapat dua-duanya. Karena memilih Allah, ya surga. Selainnya ya sudah neraka, selesai. Ya. Niatnya kemana? Imma lillahi ta'ala, imma lidunya, sudah. Ujung-ujungnya kemana niatnya? Kemudian, maka itu siapa saja yang kecintaan, keinginan, kehendak dan ketaatannya ditujukan kepada selain Allah, niscaya semua itu akan sia-sia dan lenyap begitu saja. Bahkan orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dibutuhkannya. Baik. Tafsirkan di sini. Bahkan orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dibutuhkannya. Apa itu sebenarnya yang paling dibutuhkan? Baik, apa yang paling antum butuhkan? Di dunia ini maksudnya, di dunia. Apa yang semua orang butuhkan? Ya, ditafsirkan aja, terserah antum. Apa? Duit. Hah? Udara. Oh, di sini bukan hal seperti itu. Udara itu udah pasti, udara itu udah pasti ya, udara udah pasti. Itu bukan duniawi yang kita cari itu. Itu diberi tanpa kita cari. Apa? Pasangan. Rasa aman. Sahih. Apa lagi? Jenggot. Bukan. Apa lagi? Ketenangan. Ahsan, bagus. Apa lagi? Baru dua, rasa aman, ketenangan. Hah? Rasa apa? Rasa apa? Rasa lezat. Ya, lezat apa ini? Lezat makanan. Itu gak berkaitan dengan hal seperti ini. Ini yang berkaitan dengan kejiwaan. Kelezatan makanan itu dasarnya bukan di jiwa, di lidah. Jiwa kita bukan di lidah. Oke, rasa aman, rasa tentram, itminan dan aman. Hah? Keadilan yang kita cari. Boleh? Ahsan. Walaupun aneh juga jawabannya, tapi ya, bagus. Pertama rasa aman, ya. Kemudian itminan. Rasa keadilan habis itu. Itu skip nanti ya. Kita skip dulu. Kita jadikan itu di bangku cadangan dulu ya. Di bench ya. Oke. Rasa aman. Dari A, Hamzah, Mim, dan Nun. Ketenangan. Bahasa Arabnya apa? Yatuminan. Makanya ada tuma'ninah dalam sholat. Ketenangan. Tenang. Wallace gitu. Tenang. Yatuminan. Ada gak unsur A, Mim, dan Nun? Ada gak? Bayangin, bayangin bahasa Arab. Pernah lihat bahasa Arab kan? Nah, kayak gitu. Bayangin. Yatuminan. Kayak gimana sih yatuminan? Mutmain. Atau mutmainah. Siapa mutmainah itu? Bayangin bahasa Arabnya, bukan orangnya. Mutmainah. Yatuminan. Ada gak di situ Hamzah, Alif, Mim, dan Nun? Hah? Gak ada. Gimana antum? Antum gambarannya apa di sini? Jangan-jangan gambaran jangan-jangan gambaran nyantren weekend di sini bukan? Hah? Ada an, ada a, mim, nun, eh? Ada. Sebelumnya rasa aman dan juga ketenangan yatminan itu. Buah dari iman. Ada a, mim, dan nun, ya. Itu yang dicari, ya. Iya enggak? Kalau misalnya kecintaan, keinginan, kehendak dan ketaatan kita ditujukan kepada selain Allah, iman meninggalkan kita. Iya. Enggak beriman jadi nanti lama-lama. Paham di sini? Jadi yang sesuatu yang paling dibutuhkan itu keimanan, keamanan, itminan, keadilan. Baik, ahsan. Kita mencari keadilan. Namun keadilan ini masih mujmal global ya. Keadilan apa di sini maksudnya nih? Jangan-jangan keadilan karena apa? Harus satu, pasangannya satu, gak boleh dua. Nah, keadil harus adil misalnya. Gak boleh empat, karena gak adil. Kalau misalnya empat, situ boleh, saya juga boleh dong empat punya pasangan misalnya. Maksudnya kalau misalnya laki-laki boleh empat pasangan perempuannya, berarti perempuan boleh dong empat laki-laki punya, biar adil. Nah, itu keadilan versi siapa? Keadilan itu tidak akan terjadi kecuali setelah mengamalkan. Ya. Bukan sekadar mengimani saja, namun mengamalkan. Atau sekadar mengetahui saja, harus mengamalkan setelahnya. Kemudian sebaliknya, siapa saja yang cinta, harapan dan kecemasannya hanya ditujukan kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, keberkahan darinya. Ya, itu ganjarannya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan insya Allah setelahnya akan ada hal-hal yang juga terkait dengannya. Silakan Mas Edo Kurnia. Ah, siapa namanya? Prabu, tafadhol. Diteruskan. Kedua, aturan dibalik perintah dan musibah. Seorang hamba tidak akan terlepas dari perintah dan musibah darinya. Ia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan pertolongannya, sehingga menerima perintah dan ketika mendapatkan musibah, ia membutuhkan Allah kasih sayangnya. Kasih sayang yang ia dapatkan ketika ditimpa musibah sebaliknya dengan kadar perintah yang dikerjakan. Jika ia melaksanakan perintah itu secara sempurna lahir dan batin, saya ia akan mendapatkan kasih sayang secara lahir dan batin. Akan tetapi, jika perintah itu dilaksanakan dalam bentuk lahirnya saja tanpa mencakup hakikatnya, niscaya ia hanya akan memperoleh kasih sayang secara lahiriah, namun sedikit sekali kasih sayang secara batin yang dilahirnya. Tapi kemudian seorang hamba, aturan di balik perintah dan musibah. Perintah di sini awamir dan musibah di sini nawazil dalam bahasa aslinya. Seorang hamba tidak akan terlepas dari dua hal dalam kehidupan dunia. Pertama perintah, kedua musibah. Perhatikan surat Al-Fatihah yang berkaitan kita misalnya perintah, kita bakal nggak bakal lepas dari perintah. Kenapa? Karena kita hamba Allah ya. Pasti. Karena kita apa? Hamba Allah. Hamba itu berarti di bawah. Hamba itu diperintah atau gimana? Diperintah pasti. Pasti diperintah. Namanya hamba, sahaya, ya kan? Diperintah. Bahasa Arabnya hamba apa? Abd. Maka tugas kita ibadah. Dan ibadah adalah perintah dari Allah untuk beribadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diperintahkan untuk beribadah. Jadi pertama, tidak akan hidup. Tidak akan hidup kita terlepas dari pertama perintah. Kedua, tidak akan terlepas dari musibah. Nah, perintah dan musibah, dua-duanya ujian. Menjalankan perintah ini bagaimana? Ujian bagi kita. Kemudian menghadapi musibah itu bagaimana? Ujian bagi kita. Obatnya di mana? Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sirnya dalam kalimatnya beliau ini. Rahasianya di situ. Kenapa beliau memilih kalimat perintah dan musibah? Karena perintah itu berkaitan dengan tuannya dan budaknya, yaitu Rob dengan hambanya. Ya. Dan perintah berarti abad. Di sini abad, ibadah. Makanya dikatakan iyyaka na'budu. Kepada engkaulah kami beribadah. Dan ibadah itu adalah yang diperintahkan. Kepada engkaulah kami menjalankan perintahmu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Untuk apa? Musibah. Itu kuncinya. Ya kan? Ngerti di sini maksud dari Ibnu Qayyim. Sir ataupun rahasia kalimat Ibnu Qayyim di sini bisa kita bongkar kemudian terlihat di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau misalnya kita mau maksimal untuk bisa menjalankan perintah Allah dan mau maksimal untuk sabar dalam menghadapi musibah, Kuncinya adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Itu kuncinya. Nah, sirnya di situ, rahasianya. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa siratal mustaqim untuk perintah? Bagaimana? Misalnya kita menjalankan perintah Allah. Salat misalnya. Atau wudu, wudu saja wudu sebelum salat. Lihat misalnya di kampus ini. Antum lihat mahasiswa-mahasiswa atau mungkin bahkan bapak-bapak misalnya. Gimana wudunya? Ada yang wudunya air keran kemudian gini-gini aja. Kemudian kakinya di kayak wudunya anak TK. Dia tidak mendapatkan siratal mustaqim untuk menjalankan perintah ini. Ya, satu itu. Untuk urusan ibadah enggak dapat dia. Kemudian lihat banyak orang yang mengeluh harga. Mengeluhkan harga ini naik, harga ini naik, harga ini naik. Musibah buat mereka memang benar. Banyak orang kemudian terkena banjir. Dan mereka enggak sabar. Dan juga mereka enggak menggantikan fitnah atau musibah tersebut dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah yang lebih. Mereka tidak mendapatkan siratal mustaqim dalam musibah mereka. Ini maksudnya. Jadi perintah dan musibah itu tidak, kita tidak akan lepas. Tidak akan lepas dari keduanya. Dan sirnya ada di iyyaka na'budu untuk perintah, iyyaka nasta'in untuk musibah. Kunci dan jawabannya adalah kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu, ihdinas siratal mustaqim. Ia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan pertolongan Allah ketika menerima perintah. Butuh enggak? Jadi kita membutuhkan pertolongan Allah bukan hanya di musibah saja. Tetapi dalam segala hal yang baik kita minta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu sebelum melakukan hal yang baik kita gunakan bismillah. Kita katakan bismillah. Sebelum antum berjalan menuju majlis, menuju jihad, menuju medan jihad misalnya. Istain billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberi taufik pada siapapun yang berdoa dan meminta kepadanya. Dari kaum muslimin tentu saja. Kita melihat misalnya para guru kita, ustaz-ustaz kita, di antara mereka ada yang luar biasa. Hafalannya luar biasa. Penjelasannya luar biasa. Itu siapa yang membuat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Dan ketika kita mencari ilmu, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini bermanfaat. Sedangkan ketika mendapatkan musibah, ia membutuhkan uluran kasih sayangnya. Baik, dan itu sahih. Kemudian kasih sayang yang ia dapatkan ketika ditimpa musibah sebanding dengan kadar perintah Allah yang dikerjakannya. Jika misalnya dia mengerjakan perintah Allah itu sedikit dan juga setengah-setengah, maka akan mendapatkan balasan ketika dia mendapatkan musibah. Seberapa jalan keluar yang Allah berikan padanya. Ya. Jika dia melaksanakan perintah itu secara sempurna, lahir dan batin, niscaya ia akan mendapatkan kasih sayang secara lahir dan batin. Maksudnya kita beribadah secara zahir dan juga secara batin. Bukan zahir saja, bukan sekadar ibadah zahir yang dilihat oleh orang-orang semata, melainkan batinnya juga ada perasaan khudu terhadap Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Nah, kalau kita melakukan itu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat terhadap lahiriah dan juga batin kita. Dan batin yang paling inti. Karena meskipun lahiriahnya itu cacat, kekurangan, kesakitan, ketika batinnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesejukan, maka seolah-olah tiada. Tidak ada musibah. Akan tetapi jika perintah itu dilaksanakan dalam bentuk lahirnya saja tanpa mencakup hakikatnya, niscaya ia akan memperoleh kasih sayang secara lahiriah, namun sedikit sekali kasih sayang secara batin yang diraihnya. Contoh sholat. Sholat itu tidak ada tadaburnya. Misalnya seorang hamba tidak ada tadaburnya dalam sholat. Tidak ada dia perhatian dengan apa artinya subhanakallah atau subhanallah bihamdi. Kemudian Allahumma antas salam atau itu selanya. Kemudian misalnya ya surat-surat yang dibaca oleh imam misalnya. Tidak ada, tidak tahu apa-apa. Atau ketika bertakbir Allahu Akbar tidak ada perasaan apa-apa. Ketika salam assalamualaikum warahmatullahi tidak ada perasaan apa-apa. Ini ibadah yang zahiriah saja. Apakah dia telah menunaikan kewajiban? Telah menunaikan kewajiban. Telah gugur kewajiban atasnya? Iya. Tetapi dia hanya sebatas zahir. Sehingga Allah akan memberikan reward baginya zahirnya saja. Zahirnya apa? Dia dihukumi oleh orang-orang lain manusia sebagai muslim. Sudah. Bermuamalah sebagai muslim. Namun batinnya tetap buruk. Makanya kenapa permasalahan sekarang, kenapa banyak orang masih saja dan mungkin itu kita bermuhasabah kita tetap buruk sikapnya, akhlaknya, lisannya dan seterusnya. Kenapa? Karena sholatnya kita. Sholat itu seperti mizan. Dia seperti neraca. Neraca kesolehan seseorang. Ya. Memang kita kemudian melihat seseorang masya Allah sholatnya luar biasa. Zahirnya bagus. Dan di sampingnya ternyata sholat orang tersebut kelihatannya biasa aja. Namun bisa jadi di sisi Allah justru yang sah sholatnya atau yang benar batinnya itu orang yang biasa saja. Bisa. Bisa itu. Dan itu tercermin dari muamalah dia sehari-hari. Bagaimana? Walaupun bagaimanapun kita juga lebih baik kita menghukumi diri kita sendiri daripada nanti ke orang lain ya. Lebih baik diri sendiri kita bermuhasabah. Ya, baik. Tafadhol, Mr. Prabowo. Secara batin. Apabila Anda bertanya, seperti apakah kasih sayang secara batin yang diperoleh ke hamba ketika ditimpa musibah? Ketika hamba ditimpa musibah, apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara batin terhadap hamba tersebut? Bentuknya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Maka kami jelaskan sebagai berikut. Kasih sayang secara batin adalah apa yang akan menciptakan ketenangan dan kedamaian. Bukan dari segi zahir, bukan. Tapi yang ada di kalbu. Ketika tertimpa musibah ternyata dia tetap bersabar. Menerima. Serta menghilangkan keresahan, kegundahan dan keluh kesah dari hati hamba ketika tertimpa musibah. Nah, itu kasih sayang secara batin. Di antara kita mungkin ada yang memang kekurangan sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan. Dan dia telah mencari kemana-mana tidak menemukannya. Namun kemudian dia bilang, dia tawakal kepada Allah, sesungguhnya aku sudah melakukan upaya semampuku. Dan dia berhusnuzon kepada Allah. Ini yang betul. Dia berhusnuzon pada Allah bahwasanya jikalau dia tidak mendapatkannya, maka pasti Allah akan memberikannya apa yang lebih baik dari apa yang diharapkan. dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya gerbang-gerbang hal yang lebih baik baginya insyaallah. Itu bagi seorang muslim, itu pasti. Yakin harus seperti itu. Nah, musibah itu pasti kita akan mendapatkannya. Namun memanage musibah ini yang seringkali sulit, terutama bagi orang-orang yang emosinya itu mudah terpancing. Ya, kurang sabaran atau yang kurang berpikir, kurang menggunakan akalnya. Maka akibatnya bisa jadi justru dia menjadi kufur karena ditimpa musibah. Bisa. Sebagian orang atau banyak dari orang sekarang ketika ditimpa musibah, kebanjiran misalnya. Seperti yang di dekat rumah. Rumah saya maksudnya bukan rumah antum. Tapi rumah saya enggak nyampe alhamdulillah. Nah, orang-orang itu mereka selalu berkata ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Selalu gitu. Ini bukan musibah bagi kita. Ini ujian bagi kita supaya kita sabar. Tuhin. Ujian. Masya Allah. Bukan musibah. Kapan dapat musibahnya? Ketika dia menganggap itu sebatas ujian, itu lu sudah musibah. Karena apa? Dia terlalu berharap pada Allah dan tidak ada realisasi dari harapan dia pada Allah. Laisa bi amanihim wala amani ahli kitab. Bukan semacam angan-angan mereka dan angan-angan ahli kitab yang cuma ngomongnya doang. Ujian, kita harus sabar. Ternyata setelah itu ya tidak ada kesabaran. Tetap seperti itu, sholat tidak, puasa bolong-bolong, dikodok pun tidak. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat masyarakat menganut paham murjiah itu banyak. Nah itu terlalu apa? Berharap terus. Hah? Terlalu banyak berharap. Pokoknya gak ada yang namanya syada'id atau kekerasan dalam Islam. Soal neraka, soal kekufuran itu diabaikan. Tetapi soal harapan surga itu, kenikmatan maunya itu. Makanya ketika ada kajian kepada umum misalnya tentang surga, pesona surga dan keindahan surga, datang berbondong-bondong. Giliran tentang neraka, keras banget nih Ustaz misalnya. Ya. Karena banyak terjangkiti paham seperti irja, seperti ini. Irja itu salah satu makna dari irja itu roja. Bukan nama ini. Roja itu artinya harapan, bukan nama radio, bukan. Roja itu harapan. Jadi banyak harapan. Harapan saja mengharap yang baik-baik, realisasinya enggak. Nah, itu bahaya seperti itu. Bahaya seperti itu. Udah Allah kasih musibah supaya ingat pada Allah, tetap saja saya berharap baik ini, tapi enggak ada kemajuan. Salat enggak, nonton goyangan sesar iya. Nah, ini fakta di lapangan, ini fakta di ketika buku-buku kena banjiran, enggak sedih. Tapi ketika TV kena banjiran, waduh TV saya kena, ya Allah. Ya, itu yang terjadi di lapangan. Makanya kajian-kajian itu layak kita untuk orang-orang yang keumuman orang-orang, kajian-kajian kita berikan pemahaman yang baik. Ya tanpa harus melabelkan atau label-label tertentu, enggak usah. Umum. Apalagi ini? Allahu Akbar, ini yang kemarin ini masih banyak, ini pertanyaan belum saya jawab, ini saya pun belum membacanya. Sekarang, aduh, masya Allah. Allah. Tapi kita lanjutkan kalau begitu. Pada kondisi demikian, seorang hamba akan merendahkan diri di hadapannya, di hadapan Rabb-nya dengan penuh rasa hina. Di sini kita mungkin dalam istilah Indonesia ada rendah hati, ada rendah diri, ya kan? Kalau rendah hati itu wajib dan itu sesama manusia. Kalau rendah diri di antara manusia itu jangan, ya kan? Tapi kalau rendah diri itu wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itu mencerminkan kerendahan hati. Nah, rendah diri itu bahasa Arabnya itu azzul, at-tazallul atau al-khusyu' atau al-khudu'. Dan at-tazallul, al-khusyu' dan al-khudu' itu semuanya dalam satu makna, ibadah. Ibadah secara bahasa itu adzul atadzallul al khusyu' wal khudu'. Berarti pada kondisi demikian seorang hamba akan beribadah di hadapan Rabb-nya dengan penuh rasa hina. Antum coba beribadah salat. Ketika sujud itu, rasakan itu betapa kita bersimpuh seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab benar di hadapan kita adalah Yang Maha Besar. Memandangnya dengan hatinya. Karena kalau memandang dengan mata seperti ini, tapi memandang dengan hatinya, dengan basirah, dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Pengakuan atau mana lain yang lebih tepat, penyaksian terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya dari kepedihan deritanya. Nah, ini kenikmatan ini. Seseorang ketika dalam kondisi menderita, Allah berikan pada dirinya itminan. Dan itminan itu berkaitan dengan keamanan. Karena itminan tentram itu merasa aman. Ketika seseorang dalam mara bahaya tapi dia merasa aman. Karena apa? Bergantung pada yang menciptakan mara bahaya itu. Maka insya Allah tidak ada yang akan mencelakakannya, insya Allah. Kalaupun celaka kemudian mati, itu ada satu hikmah. Allah mempercepat dia pergi dari negeri Nubala. Ya kan? Iya. Saya pernah mendengar kajian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah. Dan ketika beliau salah satu pengamat syariah juga, kemudian politik juga, tentang siasat syariah, tentang Suriah, teman-teman dan saudara-saudara kita dibantai, beliau berkata, kita harus mengucapkan alhamdulillah juga. Dan mereka harus bersyukur. Karena apa? Saudara-saudara mereka telah Allah percepatkan penderitaannya di dunia sehingga kembali dan mudah-mudahan mati syahid. Jadi kita jangan selalu pesimis. Masya Allah, Suriah kayak gini, Suriah. Kemudian gini. Ya benar, kita peduli, concern terhadap mereka. Namun jangan sampai kita berlebihan. Kita ada harapan. Dan juga kita mendoakan mereka. Ya. Dan anaknya beliau, hafizahullah dan rahimahullah bagi anaknya, mati. Dibunuh oleh seorang Syiah. Anaknya beliau, anaknya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Apa kata beliau? Hal yang pertama saya lakukan ketika mendengar kabar anak saya dibunuh oleh seseorang, saya langsung mengatakan saya maafkan pelakunya. Langsung. Anaknya sendiri dibunuh oleh seorang Syiah yang bertahun-tahun Syekh ini menentang, melawan dengan hujah, dalil, kekuatan, uang, donasi dan sebagainya. Dimatikan anaknya oleh seorang penganut Syiah. Apa yang beliau bilang? Hal pertama yang saya lakukan ketika mendengar kabar anak saya wafat dibunuh oleh mereka, saya maafkan pelakunya dan semoga diberi hidayah. Kalau kita gimana kita? Udah wah, melantunkan syair-syair gitu. Hah? Nah, alhamdulillah. Ya. Karena apa? Mempercepat. Dan bisa saja itu sebagai mati syahid mudah-mudahan. Ya. Jadi jangan kira orang-orang yang wafat dengan cepat, misalnya masih pemuda, berjihad, kemudian kita bersedih terus. Enggak. Justru itu adalah kasih sayang Allah pada dia kita anggap. Karena mempercepat dia dari fitnah-fitnah dunia ini. Susah di dunia ini. Alhamdulillah. Ya. Banyak ujian. Oleh karena itu jika seseorang dalam fitnah, dalam godaan, dalam ujian, hatinya tetap tenang. Bukan tenang karena memang dia meremehkan. Bukan. Tapi tenang karena dia tahu. Ini semua di bawah kehendak Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Dia tahu. Allah yang memiliki semuanya. Allah yang menghendaki semuanya. Maka dia tenang. Itu enak kalau seperti itu. Cus, enak. Ya. Keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahit musibahnya. Seolah-olah dia lupa bahwasanya tangan dia telah putus. Seolah-olah dia lupa bahwasanya orang yang bertahun-tahun dia cinta itu hilang. Seolah-olah lupa. Yang dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang baik dia suka atau tidak suka sebelumnya dia mesti menjalani apa yang Allah kehendaki. Jika ridho akan hal itu, niscaya ia akan mendapatkan keridhoannya. Namun jika ia tidak ridho, maka kemurkaannya lah yang akan diperolehnya. Di hadis ini sesuai dengan hadis dengan sanad hasan insyaallah dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian terhadap kita. Kalau ujian yang kecil, ya nanti kita tahan, ya tahannya sedikit. Ya balasannya juga ya enggak, ya sedikit. Ataupun ujian yang besar, fitnah yang besar, kita tahan, kita bergantung pada Allah, maka balasannya juga besar. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Ini ingat, kenapa kaum muslimin sekarang masya Allah, subhanallah, kenapa diuji seperti ini kaum muslimin? Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kaum muslimin. Karena memang tujuannya untuk apa? Melihat siapa di antara kaum muslimin yang paling baik amalnya dengan adanya bala itu. Siapa yang ridho akan mendapatkan keridhoan Allah, dan siapa yang benci akan mendapatkan kebencian Allah. Di sini kita fahami kalimat Ibnu Qayyim. Jika ridho akan hal itu musibah, niscaya ia akan mendapatkan keridhoannya. Sahih. Namun jika ia tidak ridho, maka kemurkaannya lah yang akan diperoleh. Maksudnya tidak ridho, membenci. Karena kita pahami di sini, harus paham. Seorang muslim, manhaj muslim dalam menghadapi musibah, itu yang wajib baginya adalah sabar. Itu pertama, yang wajib. Dan adapun ridho terhadap, ini ridho sama sabar beda. Ridho itu tingkatan di atas sabar. Adapun ridho, itu tidak wajib. Tetapi ketika seorang muslim bisa meridhoi apa yang Allah takdirkan dari musibah, maka dia mendapatkan keutamaan yang jauh melebihi orang yang sekadar sabar. Karena ada yang sabar mendapatkan ujian, alhamdulillah ya Allah, saya alhamdulillah. Sabar. Tapi ada yang ridho ketika mendapatkan ujian. Saya meridhoi ini. Ini pasti kehendak Allah yang terbaik. Ridho. Nah, jadi yang pertama yang wajib itu sabar. Nah, kalau tidak ridho dalam artian benci terhadap takdir Allah, maka kemurkaan Allah yang wajib baginya. Ya. Kasih sayang secara batin ini merupakan buah dari muamalah batiniyah. Kesalihan batin yang disebutkan sebelumnya. Semakin salih batinnya, semakin bertambah kasih sayang secara batin yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin berkurang kesalihan batinnya, maka semakin berkurang kasih sayang secara batin yang diraihnya. Jadi intinya batin kita, zikir qalb kita itu terhadap Allah Subhanahu wa taala seberapa kualitasnya. Oke, kita baca soal-soal yang kemarin ini yang saya enggak tahu kok akhwat itu ada soal-soal ini dibacakan. Tadi dijelaskan, tadi maksudnya seminggu yang lalu dijelaskan ada 3 bala bagi seorang yang berilmu atau alim. Yang pertama tidak ikhlas, yang kedua mencari ilmu tanpa memohon taufik pada Allah. Yang ketiga tolong dijelaskan. Hah? Tolong dijelaskan ini termasuk bala bagi alim maksudnya atau gimana? Tidak ikhlas dan tidak berdoa. Baik. Bala bagi seorang yang berilmu itu kalau di awal itu tidak ikhlas, itu bala. Itu musibah bagi seorang yang berilmu atau yang mencari ilmu, tidak ikhlas. Lillahi taala maksudnya di sini. Kenapa? Karena mencari ilmu syar'i itu adalah suatu perbuatan yang secara zat diwajibkan untuk dikehadapankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mencari ilmu tanpa memohon taufik pada Allah ini adalah salah satu akibat dari tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Ketika seseorang ikhlas dalam mencari ilmu, itu ada penghadiran hati untuk Allah. Dan otomatis dia akan meminta pertolongan pada Allah. Nah, jadi mari kita coba kita bayangkan atau kita muhasabah, introspeksi diri kita dalam mencari ilmu. Apakah kita terbiasa ketika membaca misalnya, apakah kita terbiasa menghadirkan kalbu kita untuk Allah atau sekadar baca-baca saja? Nah, itu. Jadi mulai sekarang coba kualitas mencari ilmunya tuh benar-benar di-upgrade lagi kau. Yaitu penghadiran hati. Kadang gini, kadang penghadiran hati terhadap Allah itu tinggi. Namun tingkat kebodohan dan kekurangan fahaman itu kita juga tinggi. Tetapi dengan keutamaan dari Allah, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam kalbu, itu Allah berikan ilmu dan ilham begitu saja. Itu coba antum hadirkan hati antum dalam mencari ilmu. Kadang misalnya hal yang antum sendiri tidak membayangkan sebelumnya dalam membaca, akhirnya gak bakal paham nih. Tapi kemudian antum hadirkan hati, astaghfirullah billah, bismillah, Allah yang maha memberi ilmu, maha memberi rizki. Hadirkan hati. Itu kadang bisa jadi Allah memberikan, atau yakinlah Allah akan memberikan apa yang sebenarnya tidak, tadinya itu tidak mungkin bagi kita untuk memahaminya. Ya, misal ilmu semacam misalnya ilmu fikih. Ketika seseorang talib melihat ilmu fikih, masya Allah ini banyak sekali kasus-kasus, saya bingung sekali ini. Ah, ilmu fikih masih enak ya. Usul fikih misalnya. Usul fikih dengan istilah-istilah seperti ini, dan aduh, kok kayak berbelit-belit. Na'udzubillah ini, aduh. Na'udzubillah terhadap ilmu gak. Kok seperti ini sih? Kemudian, bismillah. Tenangkan. Jangan optimis dulu. Tenangkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezekinya kepada kita berupa ilmu yang baik. Insyaallah. Baik. Jadi mohonlah taufik pada Allah. Pertama, ikhlaskan, dan bagi orang-orang yang ikhlas dalam mencari ilmu itu otomatis dia akan meminta taufik pada Allah. Dan dia akan menisbatkan kelebihannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada dirinya. Beda dengan orang yang mencari ilmu dunia itu pasti, atau mayoritasnya akan, alhamdulillah. Ya, kita dulu pernah begini, disebutkan jajaran prestasinya. S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini. Profesor saya di sini, saya telah membangun ini itu, saya telah begini, itu duniawi. Tapi kemudian, bagaimana mengatasi sifat lupa dalam menuntut ilmu? Sifat lupa itu relatif. Dia semua kita itu, ya, sesuatu yang lazim, wajar bagi kita untuk lupa. Karena bagaimanapun kita manusia. Manusia berasal dari manusia. Ma, apa yang nusia, terlupakan. Atau insan. Enggak. Manusia itu berasal dari kata an, uns, a, nun, sin, kasih sayang. Ya, anis. Ya. Kita tempatnya lupa, lalai ya. Dan mengatasi sifat lupa itu ya, ada yang memang berasal dari psikis, ada yang dari fisik. Kalau dari fisik memang sudah sananya mungkin sering lupa. Mungkin ini bisa dilatih mungkin dengan ya, dengan obat-obatan tertentu mungkin, atau mengurangi zat kimia yang tersalurkan pada dirinya, atau jangan kebanyakan di jalan karena banyak knalpot bersebaran di mana-mana. Atau hal-hal lainnya misalnya, hidup sehat dan sebagainya. Mengatasi sifat lupa yang memang bersifat psikis itu kadang-kadang atau seringkali karena rasa pesimis. Optimis sama pesimis? Pesimis sama optimis yang mana beda? Pesimis yang negatif, pesimis. Oh, tadi saya salah berarti. Pesimis. Ya. Yeah. Pesimisme. Contoh misalnya antum belajar bahasa Arab. Susah menghafalkan mufradat. Karena apa? Gurunya bilang bahasa Arab itu sulit. Ya, kalau saya ngajar bahasa Arab, saya bakal bilang gitu, yakin. Bahasa Arab itu sulit. Saya gak mau bilang bahasa Arab itu mudah, karena saya berbohong itu. Karena itu perkataan motivator. Ya motivator, satu sisi kadzab, satu sisi sahih. Dia untuk mengangkat minat ya. Tapi satu sisi pembohong. Tapi pembohongannya di sini untuk memotivasi. Bahasa Arab itu sulit. Tetapi ketika antum optimis dan antum berusaha, Allah akan memudahkan antum. Itu. Usul fikih itu sulit. Yang bilang gampang, ya udah, ajarin usul fikih dalam 1 bulan. Bisa enggak supaya paham? Ngajarnya aja sulit. Ya. Nah, dari pesimisme. Jangan pesimis. Optimis, tapi jangan juga hiperbola dalam optimis. Nah, jangan merasa dirinya itu selalu kurang. Jangan. Dan juga sering-sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering menyebut bismillah dalam amalan-amalan baik. Insyaallah Allah tidak akan menjadikan kita orang yang pelupa. Bagaimana menanamkan akidah sejak dini kepada anak? Saya belum punya, tapi insyaallah nasihat ya. Menanamkan akidah sejak dini kepada anak, pertama, ketika hamil, sering-sering ibunya membaca Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran ibunya ini. Dan sering-sering mendengarkan Al-Quran. Sering-sering mendoakan sejak masih hamil. Kemudian ketika lahir, sering-sering diperdengarkan Al-Quran. Sering-sering diperdengarkan lafal-lafal yang merupakan keagungan bagi Allah dan Rasulnya. Seperti Allahu Akbar, Subhanallah, atau Alhamdulillah, La ilaha illallah. Juga selawat, sering-sering itu. Itu mengambil berkah dari situ. Itu berpengaruh insyaallah. Ya, berpengaruh itu. Karena yang pertama kali itu pendengaran. Hah? Lihat, waja'alakum sam'a. Ya, bayi yang pertama kali apa? Yang aktif ini. Pendengaran. Di awal pendengaran dulu. Sering-sering itu. Kemudian as-sam'a setelah. As-sam'a wal absar. Penglihatan, baru setelah itu ajari beberapa hal secara pandangan, gambaran, tetapi berkaitan dengan qalb. Wa ja'alna as-sama' wal absar wal afidah. Nah, itu integrasikan semuanya. 1, 2, 3 sini. 1, 2, 3 nanti ke sini. Dan ke seluruh anggota tubuh. 1, 2, 3 ya. Dari ini dulu, dari bayi sebelum bisa melek, belum bisa melihat ini, sering-sering bacakan Al-Qur'an, pengagungan terhadap Allah. Biar terbiasa kemudian. Kemudian ketika sudah bisa melek, sering-sering lihat itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ini kitab, ini Al-Qur'an, ini apa? Hal-hal yang baik. Jangan justru nih, Dek, Indonesian Idol. Kemudian dari ini dan ini dengan taking care dan semacamnya, insyaallah ini yang akan hidup nanti. Karena dari kecil sudah tertanam. Allah, Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah dari seorang maulud, maulud bukan maulud, maulud tasi tumpeng dan sebagainya. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dia berada di atas fitrah, masih suci. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, wa yunasirani yang menjadikannya Nasrani, wa yumajjisani yang menjadikannya Majusi. Sekarang kita mengislamkan anak-anak yang memang sudah Islam aslinya dengan cara seperti ini. Nah, ini tadabbur dalam Al-Qur'an, wa ja'alna lakumus sam'a wal absar wal afida. Stepnya 1, 2, 3 terus nanti sampai ke sini. Kalau sudah sampai sini insyaallah mudah-mudahan seterusnya akidahnya kuat. Ini meskipun saya belum punya anak, tapi insyaallah nanti akan kita praktikkan insyaallah. Tapi enggak perlu rapor antum ya. Kemudian maaf sebelumnya saya bertanya di luar konteks, adakah zakat profesi atau penghasilan dalam Islam? Jika ada bagaimana syarat-syaratnya? Yang sahih dari hal ini bahwasanya zakat profesi itu tidak. Tidak. Ya. Tidak ada secara kuantitatif, tidak ada. Ya. Khilafiyah, oke, okay, khilafiyah baiklah. Khilafiyah yang diperbarui sekarang. Namun intinya zakat profesi itu adalah kiasan terhadap ibadah lain. Sedangkan ibadah dalam hal zakat itu tauqifi masalahnya. Tauqifi artinya membutuhkan dalil yang menjadikan pelegalisir terhadap ibadah ini. Ya enggak? Ini zakat profesi adalah zakat yang baru, ya kan? Tapi bagi yang berijtihad seperti itu ya, mengikutinya, oke. Okay. Tapi di sini zakat profesi dikiaskan dengan zakat jenis zakat lainnya kan. Misalnya kita ada sholat. Antum bikin sholat tertentu. Untuk maslahat. Bisa. Hah? Zakat rukun berapa? 3. Sholat rukun kedua. Bedanya apa? Antum bikin haji. Haji tertentu. Haji di kuburan fulan. Bisa? Gak bisa. Dikiaskan dengan haji tawaf. Gak bisa. Susah di masjid. Susah di masjid. Susah di Mekah. Susah, terus ada korupsi dan sebagainya, susahlah. Mendingan di sini aja. Ada kuburan itu. Kita bentuk Ka'bah, udah kita kiaskan dengan Ka'bah. Bisa? Enggak bisa. itu pembaharuan seperti ini sebaiknya tidak. Dan bukan berarti di sini kita berkeras untuk rekan-rekan yang memang mungkin mengikuti fatwa yang memperbolehkannya, namun di sini kita anggap ini tidak benar. Ya. Ada artikel karya Ustadz Muhammad Arifin Badri berkaitan dengan zakat profesi ini, itu dengan dalil-dalilnya itu ada. Silakan antum baca, itu insya Allah bermanfaat. Dalil-dalil yang insya Allah akan membuat kita tercerahkan pikirannya tentang hal ini. Apa yang dimaksud dengan khazanah? Acara televisi? Apa saja perbendaharaan yang disimpan? Oh, ini tentang kemarin. Ah, khazainus samawati wal ard, ah? Walillahi khazainus samawati. Khazana itu khazana perbendaharaan, ya. Maksudnya pemberian yang disimpan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan seluruh rizki bagi manusia dan hewan dan jin. Udah Allah siapkan semuanya dan udah Allah tentukan, itu maksudnya. Bukan berarti di sini berarti kalau misalnya kita akan Allah misalnya Allah takdirkan kita memakan makanan esok hari, oh itu berarti sekarang sudah ada makanannya tersimpan di langit, misalnya pepaya, misalnya anggur. Karena dua hari lagi kita akan makan anggur, ada di langit. Enggak, bukan gitu. Sudah Allah kehendaki semuanya. Ya, sudah Allah takdirkan. Apa sebenarnya arti dari tujuan akhir kepadanya? Apakah melihat Allah di surga dan hal lain? Kita beragam macam. Yang intinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ingin masuk surga. Juga kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingin bersama dengan kaum mukminin di surga, itu masuk surga. Itu macam-macam. Jadi intinya seperti itu, intinya memang untuk keridhaan Allah lillahi taala dan juga untuk surga dan sebagainya. Adapun kalimat-kalimat falsafi yang semacam jika surga dan neraka tak pernah ada, maka masihkah kau apa tunduk kepadanya? Nah, itu kan yang ngomong itu sendiri kan enggak pernah beribadah. Jadi enggak usah dianggap omongan mereka, ya kan? Yang menyanyikan itu memang pernah beribadah, enggak pernah jarang beribadah. Sekali beribadah harus diperlihatkan di televisi. Jadi enggak usah hal-hal seperti itu, nyanyiannya, puisinya, itu mengacaukan pikiran. Bahkan setan pun akan membuka pintunya nanti. Kalau surga dan mereka enggak ada, saya masih enggak ya? Lama-lama setan menghembuskan, akhirnya kayaknya enggak ada nih, jangan-jangan surga enggak ada. Nanti jadi kufur jadinya. Apakah melihat surga apakah melihat Allah di surga itu menjadi tujuan? Iya. Apakah sekarang pertanyaannya apakah seorang mukmin bisa melihat Allah di surga? Iya, bisa. Dengan mata kepala atau mata apa? Dengan mata kepala itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Asy'ariyah dalam hal ini dengan mata batin. Kalau akidah Mu'tazilah dalam hal ini tidak ada seorang pun bisa melihat Allah dari baik dunia ataupun di akhirat. Dan yang sahih bahwasanya kaum mukminin yang beriman itu akan melihat surga. Akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merizkan kita melihat pada wajahnya. Bagaimana cara meluruskan niat lillahi taala? Bagaimana ikhlas menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain baik yang dibenci atau tidak? Sikap insaf gitu. Sikap insaf itu sikap yang adil. Ketika seseorang salah, kita katakan salah. Ketika seseorang benar, kita akan benar. Meskipun siapapun orang itu, meskipun orang kafir sekalipun, itu insya Allah akan melatih diri kita untuk bermuamalah kepada orang sesuai dengan porsinya dan mengajarkan dan mendidik orang sesuai dengan porsinya. Sikap insaf. Jika kamu salah, saya bilang kamu salah. Jika kamu benar, ya udah, kamu benar. Meskipun antum golongan kita. Meskipun antum yang benar itu adalah musuh kita. Antum benar ya, dalam konteks ini antum benar, baik. Ya. Begitu. Meluruskan niat lillahi taala, antum selalu harus berdoa. Gimana doa penghalang syirik? Astagfirullah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma laisa li bi'ilm. Atau misalnya maknanya, dengan maknanya kalau misalnya tidak bisa bahasa Arabnya, a'udzubillahi minasyirik misalnya, dengan doa-doa biasa. aku berlindung pada Allah dari kesyirikan. Ya Allah, luruskanlah niatku. Ya, itu terus berdoa. Ya. Dan minta pertolongan kepada Allah dengan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu minta dengan itu. Kemudian dua pertanyaan. Saya jam berapa maghrib? Nah, jam 6 kurang 5. Oke, alhamdulillah masih ada waktu. Saya bisa melihat, merasakan dan diajak bermain dengan jin. Awalnya takut tapi mencoba adaptasi. Nah, bagaimana baik sikap saya untuk menghilangkan itu? Ini pertanyaan yang kemarin bukan yang di fatwa ini? Hah? Atau ini pertanyaan lain? Baru ini, yang kemarin di fatwa ini ada pertanyaan seperti ini ya? Oh iya, waktu itu ada anak indigo gitu katanya. Karena itu mempengaruhi sifat dan sikap saya. Baik. Ya, ini yang bisa diajak bermain dengan jin memang akan berpengaruh kelak pada akidahnya, ataupun sekarang sudah tidak merasa atau enggak kerasa, tapi akan berpengaruh. Meskipun jin itu mengklaim dirinya muslim. Karena jin yang muslim yang benar itu tidak akan banyak berinteraksi dengan manusia. Adapun jin muslim, meskipun muslim tapi dia sesat misalnya atau munafik misalnya, itu bisa menjangkiti pada manusia dengan alasan misalnya suka, ya, suka pada manusia ini meskipun muslim atau mengklaim muslim, wallahu alam muslim atau tidaknya, bahkan bisa membaca surat misalnya, ya, mungkin. Nah, melihat, merasakan dan diajak bermain dengan jin, kalau jinnya satu itu berarti memang mungkin ada turunan dari atasnya, ayahnya atau kakeknya atau semacamnya. Ya, mungkin di antara nenek moyang itu ada yang menjadi dukun misalnya atau semacamnya. Atau mungkin pernah iseng di tempat sesuatu, misalnya buang sesuatu sembarangan, misal itu bisa. Tetapi jarang terjadi kalau itu biasanya jinnya sementara. Tapi kalau misalnya ini selalu ikut, itu kemungkinan jin peliharaan dulu nenek moyangnya dari atasnya, mungkin kemungkinan besar. Nah, diajak bermain dengan jin itu pun bisa, ya, melihat ke alamnya itu mungkin. Kemudian jin pun bisa berpengaruh, misalnya kita melakukan sesuatu seperti menggambar bentuknya jin, jadi tangan kita gerak dengan jin tersebut, itu bisa. Nah, kalau misalnya ukhti yang ini melakukan itu pun bisa, atau mungkin pernah melakukan itu, misalnya jin itu berbentuk apa, kemudian dalam keadaan setengah sadar tangannya menulis sendiri. Nah, itu yang biasa di acara-acara itu kan seperti itu. Pasti itu. Pasti imah khodamnya, imah setan lokal yang kemudian memediumisasi dalam tubuh pelukis. Dan dalam acara yang seperti sekarang yang live, kadang ditampakkan kan gambar bentuknya seperti ini. Nah, itu sebelumnya ada kong kali kong dengan mereka, dengan jin lokal setempat. Nah, menangkalnya ini diwajibkan atas dia untuk benar-benar menghilangkan hal seperti ini dari dirinya. Gak boleh berlarut-larut, karena ini berbahaya bagi akidah dia nantinya. Mungkin sekarang gak kerasa, halus, biasa aja. Tapi kelak bisa terjadi hal-hal yang dia gak sadar bahwasanya kekufuran sudah ada pada dirinya. Ditakutkan seperti itu. Maka diwajibkan bagi dirinya untuk meruqyah, minimal meruqyah diri di sendiri dulu. Harus itu. Jangan dilama-lamain, jangan ditunggu-tunggu. Dan kemungkinan jinnya ini sekarang mendengar dan ketakutan, mungkin. Ancam aja jinnya, suruh keluar. Kalau misalnya dia jin muslim, keluar dari tubuhnya. Jangan sampai mengganggu muslim lainnya. Dan mungkin klaimnya muslim, namun sebenarnya justru kafir. Bisa. Bisa. Saya bisa melihat masa depan dan membaca pikiran orang. Bagaimana menghilangkannya? Ini juga bisa termasuk dari pengaruh setan itu. Karena masa depan mungkin di sini kabar-kabar gaib yang para jin ketika naik ke atas langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan panah-panah untuk menghancurkan mereka. Ada sebagian yang memang kemudian rahasia-rahasia kemudian masuk. Tapi kemudian dibalut-balut dengan kedustaan-kedustaan. Dan kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang dan lebih banyak tidak. Membaca pikiran orang. Nah, itu dalam jin, mungkin jin itu memiliki tanda-tanda tertentu bagi manusia. Orang di sini siapa yang orang yang alim itu melihat, oh ini cahaya ini kental, cahayanya kerang, ini enggak didekati. Itu jin bisa mendeteksi manusia. Bisa mendeteksi di siapa di sini Ya luar biasa berilmu ya, siapa yang beramal, siapa yang kafir, siapa yang itu mengerti. Secara detail mungkin jin tidak bisa membaca pikiran manusia, ya. Jadi ini diruqyah saja saudari fulanah, jangan sampai ini berlarut pada anti semoga sembuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan minta perlindungan pada Allah. Bismillah, apakah kecintaan berlebihan atau fanatisme ta'assub ini kepada seseorang itu diperbolehkan? Diperbolehkan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dan hasan. Dan juga pada Al-Qur'an, itu pun disertai dengan ilmu, tidak hanya sekadar fanatik semata. Ya. Tetapi kepada selain itu, fanatisme itu dilarang. Karena sekarang banyak yang terlalu fanatik dengan pemimpin. Taib, ini ya, ini hal yang sampai terlalu mengagumkan sekali. Taib. Jangan keterlaluan dalam memuji individu, meskipun individu tersebut memang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, individu yang layak dipuji itu ahli ilmu, ulama yang paling pertama. Kemudian mujahid fisabilillah. Nah, jika tidak keduanya, maka kita puji sesuai dengan keutamaan yang dia punya. Tetapi kalau misalnya ternyata dia juga memiliki penyimpangan yang berlebihan juga, bahkan bisa sampai kepada kekufuran misalnya, selama dia kita masih hukum muslim, kalau misalnya kita bisa menutupnya, kita tutupi. Tapi kalau misalnya memang terlalu zahir, maka kita adil dalam memuji. Jangan berlebihan dalam memuji. Ya. Memuji pun ada batasannya. Dan ada keperluannya. Untuk apa memuji? Apakah hanya untuk mujamalah, basa-basi, atau mencari perhatian agar terlindungi? Atau apa? Atau hanya agar diakui oleh kelompoknya, karena memuji orang yang dipuji kelompoknya, atau hal lain? Hal seperti ini harus diperdebatkan lagi. Memuji untuk apa? Ya. Jangan berlebihan memuji siapapun. Bahkan memuji Rasulullah SAW pun memiliki batasan. Ya, memiliki batasan. Bagaimana menjaga hati untuk selalu yakin akan ketetapan Allah, menetapkan bahwa hidup adalah skenario yang harus dijalani. Sebagaimana yang tadi kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim, sering berdoa. Kita tiap hari berdoa sebenarnya, ihdinash shiratal mustaqim. Tetapi karena kita jarang tadabbur, itu makanya kita tidak memaknai ihdinash shiratal mustaqim. Padahal tiap rakaat kita berkata ihdinash shiratal mustaqim. Terus mana? Karena apa? Karena hati kita lalai. Sementara doa orang yang lalai ya seperti orang yang tidak berdoa sebenarnya. Ya. Dalam ihdinash shiratal mustaqim. Udah gitu doang. Gak ada ininya. Makanya sholat kita benarkan. Al-Fatihah ihdinash shiratal mustaqim. Itu kita pikirkan. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus untuk setiap amalan. Ya. Kemudian. Segala sesuatu pasti akan berpulang kepadanya. Maksud berpulang apa? Karena setelah mati kita akan dihidupkan kembali, hidup di surga neraka, prosesnya non eksis. Alam ruh non eksis di sini, alam ruh dalam artiannya tidak ada ruh. Ya, bukan alam ruh. Eksis kemudian alam dunia, non eksis alam barzakh sahih, kemudian eksis di akhirat. Maka apa yang dimaksud dengan berpulang? Segala yang kita amalkan itu akan Allah hisab, itu maksudnya. Hah? Jadi gini maksudnya berpulang. Adam dulu di mana tempatnya? Surga, ya kan? Adam itu muslim berserah diri pada Allah, tidak? Iya. Nah, tempat kita aslinya di mana seharusnya? Di surga. Nah, itu. Berpulang kepada surga, pada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah. Iya enggak? Iya, benar. Ada lagi. Jadi itu, berpulang kepada Allah, amalan kita akan Allah hisab. Kemudian dilihat dari situ, ditimbang. Kalau misalnya full, baik, alhamdulillah masuk surga tanpa hisab, masya Allah, alhamdulillah. Jika mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan seperti itu, maka itu berpulang kepada rumah asal kita, rumah asal Adam alaihissalam, rumah asal bapak kita di surga. tujuan kita adalah Allah, segala sesuatu pasti berujung pada Allah. Apa maksud kalimat ini? Apakah tujuan kita hanya melihat wajah Allah di surga kemudian selesai? Di sini kita tidak bisa membayangkan seberapa indah dan nikmatnya melihat wajah Allah. Sehingga udah, kita berhenti sampai sini. Kita mengimani apa yang Rasulullah katakan bahwasanya itu adalah yang paling nikmat. Sudah, nanti kehidupan nanti enggak bisa kita khayalkan. Meskipun kita khayalkan, khayalan kita pasti jauh lebih rendah dibandingkan kenyataan kelak. Ya. Jadi sudah, tidak usah kemudian apakah nanti kita melihat wajah Allah selesai. Udah, kita enggak usah berpikir di situ. Yang tugas kita sekarang tidak memikirkan ke depan dan terus-terusnya. Sekarang apa bekal kita untuk bisa merealisasikan itu semua, atau supaya kita dapat mendapatkan balasan yang terbaik. Indikasi yang seperti apa dan bagaimana kecintaan seseorang terhadap seseorang lainnya sudah mencintai karena Allah Ta'ala. Kaidahnya adalah, indikasinya adalah realisasian terhadap kalimat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu udah, itu aja. Ya. Dan saling tolong menolong kalian 'alal birri wattaqwa, pada kebaikan. Kebaikan di sini umum, dan ketakwaan yang ada dekatnya dengan ibadah takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian menolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, itu kaidahnya itu. Kalau misalnya seseorang dengan temannya ternyata saling membantu dalam kebaikan secara syar'i dan dalam ketakwaan, ini berarti saling mencintai karena Allah. Adapun jika misalnya saling membantu dalam keburukan, dalam korupsi misalnya, walaupun masing-masing berteman kelihatannya enak, itu tidak mencintai karena Allah, tapi mencintai karena dunia. Pasti itu, pasti. Dan hampir dipastikan atau bisa dipastikan kelak mereka akan bermusuhan. Imma di dunia ketika mereka berumur panjang, atau di akhirat kelak ketika amal-amal mereka diperlihatkan. Saya seorang guru IPA, mohon nasihatnya agar ilmu yang saya ajarkan sesuai dengan tujuan untuk mendapat ridho Allah. Caranya adalah, ia niatkan ibadah. Bahwasanya hal yang akan kita lakukan ini bermanfaat. Segala hal yang bermanfaat bagi diri maupun lebih orang lain itu bisa dinilai ibadah ketika diniatkan lillahi ta'ala. Udah itu. Kemudian niatkan ini untuk memberi maslahat pada umat, untuk kebangkitan umat Islam, ya, anak-anak Islam. Kemudian kalau bisa korelasikan dengan ayat Al-Quran misalnya. Ketika berbicara tentang bintang, katakan bahwasanya di Al-Quran tuh ada surat namanya An-Najm. Dan juga ada al-kawakib, artinya apa? Artinya al-buruj, artinya apa? Cukup kosakata misalnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an, itu bernilai ibadah. Mengingatkan anak-anak pada Al-Qur'an. Kemudian bagaimana meneruskan niat kita bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho-Nya? Jika seandainya kita melakukan sesuatu agar membuat orang tua bangga, apa itu salah satu niat yang salah? Dan apa mungkin kita bisa lebih dari satu niat dalam melakukan sesuatu? Yang pertama, membuat orang tua bangga, itu dengan ada penghadiran lillahi ta'ala, maka itu menjadi ibadah yang terbesar. Bangga dalam kebaikan, bukan bangga dalam keburukan. Ya, jika memang ada penghadiran hati. Namun kalau misalnya sekadar membuat bangga semata duniawi, maka sebenarnya itu Allah akan mengganjarinya dengan ganjaran duniawi pasti. Tapi untuk ukhrawi tidak ada nilai. Makanya ketika kita beramal atau berbuat sesuatu untuk menyenangkan orang tua, hadirkan lillahi ta'ala, ya, sebagai pembaktian orang tua. Dan ini ada syariatnya dalam Islam. Cukup itu aja, itu sudah lillahi ta'ala insyaallah. Apa mungkin kita bisa lebih dari satu niat dalam melakukan sesuatu selama hukum asal dari perbuatan tersebut tidak berbeda, maka tidak masalah insya Allah. Seperti misalnya sholat wajib, sholat zuhur atau sholat subuh diniatkan juga sebagai sholat sunnah qoblal fajr, sebelum fajar, sebelum subuh. Ini gak bisa, karena hukumnya berbeda. Tetapi ketika hukumnya sunnah misalnya, sunnah dengan sunnah, misalnya sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah qoblal fajr. Dua niat yang berbeda sama insyaallah. Dan juga begitu juga dengan puasa sunnah, ya. Atau dalam hal lain, satu niat dalam melakukan, lebih dari satu niat dalam melakukan sesuatu. Ya bisa, antum misalnya pergi haji sekaligus ingin berdagang, itu tidak masalah insyaallah. Selama niat untuk berdagangnya tidak lebih besar dari ibadahnya, nah ini baru masalah. Kalau yang seperti ini. Tapi kalau niatnya lebih besar dari ibadahnya, insyaallah makbul. Bagaimana kita dapat membedakan antara ujian dan cobaan yang datang kepada kita? Setiap yang namanya cobaan itu ujian, dan ujian cobaan. Emang ada bedanya? Ujian dan cobaan. Sama aja kan? Hah? Beda. Ujian dan musibah. Bagaimana membedakannya? Semua musibah adalah ujian. Dan semua nikmat adalah ujian. Semua itu ujian. Bahkan pujian pun ujian. Ya kan? Pujian adalah ujian. Bagaimana kalau kita setelah dipuji, bagaimana hati kita? Misalnya, baik, bagaimanapun dalam hadis ada bahwasanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian, memberi bala bagi kalian dengan syar keburukan dan khair kebaikan sebagai fitnah. Fitnah artinya imtihan. Ujian. Kebaikan dan keburukan semuanya, semuanya ujian bagi manusia. Mohon doakan kami agar kami mendapatkan manisnya dari keimanan. Dan juga mohon doakan saya. Semuanya kita saling mendoakan. Namun yang terbaik adalah doa dari diri sendiri, karena itu menunjukkan dia memang menginginkannya. Ya, itu lebih baik daripada kita meminta. Ya, toib, boleh kita bertawasul dan meminta doa pada orang yang soleh yang masih hidup. Tetapi yang lebih baik kita sendiri. Kita sendiri sambil berusaha. Ya boleh kita meminta minta doa yang lain, boleh. Tapi lihat diri sendiri, jangan sampai kita doain ya sendiri enggak berdoa. Banyak yang kayak gitu kan? Doain ya, mudah-mudahan sukses. Ya, saya doain. Yang minta didoain enggak mendoakan dirinya. Yang minta untuk mendoakan pada dirinya pun lupa untuk mendoakannya. Banyak kayak gitu kan? Iya. Habis waktunya. Baik, ini insyaallah tentang apa ini? Tentang kolbu jantung, insyaallah pekan depan kita jawab. Alhamdulillah kita selesai dalam majelis ini. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Jika ada kata salah itu dari anak, dan jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.